kamarana asbak. Ama, ama, ka, ama, ka, kadieu. Bade naon kan? Ari asbak kemana? Luka, da kamari maku. Komeng, nyesel terpegirnya mau rasa komeng. Kau itu, kenaun itu? Bade nyesel. Kurang si komeng. Komeng. Tinggari katu, kasih katu katu katu katu katu katu. Komeng, komeng. Kulan. Kadia. Oh sahijiun, tanyakan asbak eueuh. Bade nyanyaon bade. Tak geuning, eta bahasa kadunungan, pantes geus sabaraha bulan sabaraha tahun mana di dieu. Sun teu ngetang abdi nya. Pantes kadunungan bade danahaon. Sun nya gedahna kumaha abdi nya? Yeuh, diajar atuh maneh teh. Bade naon? Boh juragan, boh bapa. Nah mana teh bodoh-bodoh teh hirup teh. Sun, cekap punggur ge abdi mah da teu ngakukeun pinjer bodoh. Mun pinjar mah manjan tempat jega. Kamana ka asbak? Kan? Asbak kamana keun? Sun dipiceun. Naon make dipiceun asbak? Sun pan kamari teh upami aya tamu, omeng, jeung saha? Sun saur manehanna. Kasaha di manehanna? Kasaha di manehanna? Sun juraganna. Kungsi urang nyebutkeun komeng asbak piceun? Kantos. Kamanakeun kajarian? Naon make asbak dipiceun ari maneh ya Allah. Komeng. Asbak dipiceun? Sumun apan komeng asbak piceun? Adi mah terasa asbak dipiceun. Nyaji. Nyaji. Ka. Aya naon ieu teh mending aduh ya Allah Gusti, ari isuk-isuk teh geus sorokan ka si komeng. Ari isuk-isuk der ka ngaji mah. Ih. Nanya haji teu nyaho kayaan di dieu asbak kabeh dunga meja beak dipiceun. Nah atuh komeng make dipiceun. Sunda saur juragan nyanya kitu abdi nya. Janten sanes abdi anu ieu nyanya kitu janten juragan nyanya ka abdi nya. Nah kumaha ceuk Kang Haji? Nya eta kieu. Ceuk Akang teh komeng asbak piceun. Nya bari Kang Haji anu salah atuh. Salah kumaha? Nya lamun kitu mah eusi asbak piceun. Ah. Si komeng na weh tau bener teuing. Cuman abdi mah yang bener kita abdinya. Ngeus kieu da mah. Kembe. Yeuh maneh teh salah. Salah naon-naonnya? Lamun dipanggil kudunungan kuduna teh bade naon? Janten abdi salah. Salah. Sawios ku abdi dihampura. Naon ku abdi dihampura? Saha dihampura? Cuman ku abdi kitu dihapunten. Mendekna ge urang ngahampura ka maneh? Cuman sami-sami gitu. Yeuh. Maneh teh geus sabaraha taun di dieu, kudu aya ningkat. Sagarupa hal boh basa keur batur ka sorangan nya. Basa Sunda teh hese. Sun hese we teh diajar mah. Nyaeta maneh di dieu diajar cing rajin. Ayeuna juragan istri ayeuna di ka pasar. Urang ini tah maneh teh lamun didengarkeun ku dunungan. Maneh teh kudu boga anggapan ieu imah teh lamun dunungan anu maneh. Jadi ngaranna sabana sariksa. Cung. Jadi ulah kieu aing-aingan eueuh dunungan der naon teh awe? Jarum sapotong kudu mipit kudu amit paribasana kudu bebeja. Eta cenah jelema jujur. Cung, jika punggur ga di mah da hoyong kitu cen diajar. Oh, syukur ari kitu mah. Ngan teu ayeuna kudu salitaling-talingakeun sareng sahanya. Apaan mana teh boga batur pada badega ngan itu mah awewe ngaran si Amah. Sun. Janten abdi teh kedah nanaonana ka maneh nanya gitu. Ih, lamun salah teh Amah sih dibenerkeun. Cuan cun. Naon? Nama ke tuani? Sun abdi nya kitu rumaos si abdi teh jalmi petot kitu adina sakola ka pungkur oge SMP mung petot. Nya. Jadi itu mah guru sakolana kitu nanya. Keun bae kana soal sakola luhur sakola paling salah masalah hayang manusa mah eueuh nu langgeng deui martabat. Sung nya upeng kitu teh mah abdi na janten kedah kumaha abdi di bumi juragan nyanya kudu bisa tanggung jawab. Janten abdi na kedah tanggung jawab tah salah ngomong teh. Lain salah. Sung kedah kumaha nya Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Duh, aing mana kue seseting mante bodo-bodo-bodo teuing. Jeung eta aing mana sok buta kitek teh naon da teh? Ngapalkeun ipong? Naon? Ngapalkeun ipong abdi nya? Naon ipong? Naon ipong? Sun eta we anu blakdut-blakdut, dongdut, dakduk-dakduk, blangdut kitu ipong. Bodo, boloho. Lain ipong, jaipong jaman ayeuna mah. Nah, ada urang gaya. Pokona mah da resep. Sun sami-sami sareng abdi kitu. Ti samane boga guru kitu. Sun juragan bojong abdi nya. Oh, syukur ari geus bojong. Juragan bojong mah. Heuh, didenge-denge henteu teh. Euy, kurang teh meng. Ayeuna keur maju geuni nya aya pang aya nanti kitu aya pangbangunan teh. Ngabangun teh dina sarupa. Harap kutar mah. Ngus dia kan. Yang kedua yang kutar. Yang istri komeng. Anaknya ngisat. Lini ngisat nak. Yah, cerewet kos manuk toed. Capetang lir kacang ninggang kajang. Sumun. Nuhunnya karena kajang asal ninggang ulah ninggang abdi weh gitu. Ngus ya ngomong teh kemana wae. Batu ngidu iya ngaler. Keluarkan motor. Sumun parahan tos dipayun. Weh nya geningan. Kade nya meng. Lain. Kade. Mangga weh. Ngeunyeuh hirup ngeunyeuh begadunungan wijaksana adil de ampun coba cing lah sok inget baturan lamun imah kieu omeng bisa beunghar duh ublug ablag ih sieun sorangan lah tapi cengeunah paranyakan hirup ayeuna perasaan meureun lamun ayeuna omeng nempo ka hareup ka jalan nempo kendaraan pabaliut ras inget ka baheula kungsi baheula kana orkes inget teh jeung samun esamin itu baheula manyanyana ngajar guru na guru nyenahau manyanyana inget ka manehanyana baheula. Aku berjalan di tengah awan alun. Melihat manusia kan kemari berpanat pakaian aneka warna. Gaman ini kejar-kejar ke. Nyam kadinya. Beginilah hidup di dalam dunia. Terasa hidupku dirundung derita. Dik, nginah seorang dewel. Nahun, di sorangan. Dimanakah kau berada? Dimanakah kau sembunyi siang dan malam? Omeng cari-cari. Ingat ke mana hanya-hanya. Di mana? Di mana? Komeng? Syahat tadilah yang ngeganggu ting. Komeng? Naung tetek. Ya? Meni hari-hari pisannya. Naung. Pan batur manjelasa naon atuh matakna panimakeun. Saya ge boga tugas atuh. Tugas naon? Beliau teu ngarti. Apan saya mah di jero imah, pan ieu lap di pel ku meja. Naon? Cun, pel ieu lap di eta dibersihan ku meja. Belegung. Lap dibersihan ku meja, mere meja dibersihan ku lap. Aku mah sayah we. Ieu kadi garasa kadeung. Aya nyaung. Ya, lamun kadi Kang Padri teh kabogoh eujeuk. Ulah soklat kelet meni kucap kicep ciga nu siri. Hehehe, jeut ampun. Aduh, cinong-cinong. Naon cinong-cinong teh? Sieun eujeunna jeung manehanna kieu cinong-cinong. Ya, ulah sok utatelan. Bayina ge dareu lamun ayeuna dunungan sorangan ayeuna. Naon teh kitu dunungan urang duaan? Pek nyaon? Da maneh anu ruksak mah? Kusanya. Nya ku kabogoh ku Kang Padri. Saya majek openeng kana naon kitu pagawean bacul manyahnya saya nya openan deuing kumaha kuring ge nya teu naon dar kitu mah eta mah nyahokeun meureunan nya ngan saya naon nya saya teh akan memberikan peringatan naon peringatan teh nya ulah kamalinyaan apa nyaho dunungan urang teh naon dunungan urang teh kumaha. Nya junungan urang di depan saho kadua gaplok anu awewe cerewet geus manuk toed cing atuh kudu nyaho kana adatnya akeun mah eta mah tanggung jawab di dieu jadi tanggung jawabnya nya tanggung jawab di dieu teu nyaon nya kitu mah caranya ngan ulah nyalakeun ka saya komeng dan ari maneh kungsi baheula kungsi bagi pamajikan atawa bagi kabogoh ih saya mah coba ka kabogohna lin jore-jore. Ti mah urang mana? Ih, deukeut. Juara berenang. Naon? Juara berenang. Sangaranna? Nyeng EN. Naon teu tuluy? Ripuh unggal poe kudu melihut. Ah, si eta mah paling-paling ge entok. Ye, ampun coba ning di mana deuk payu atuh keringan ti baheulana ge. Ah, nyapa baheula kitu. Ingat. Ingat ke saha nya ka manehanna gitu. Ya, lamun ditinggalkeun ieu ku kabogoh kumaha nya rasana? Ih, sayang geus ngasaan dieu nyanyina. Cing sok, ya, eucing ngadengekeun. Jadi lah kieu ye. Beginilah hidup. Ain eta. Oh, ditinggal kakasih. Nya sok atuh mung beungeuh ieu dunungan. Nyaw, kajujung gak tahu digawe, pegawaian loba di ditu. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Teta, hiya ampun, coba ting ingit, kering gak ini mah. Lah, sok tulisan atuh. Jadilah. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Pikiran tak tenang, selalu terbayang. Di jiwaan, meng. Cicin atuh. Nya sok tulisan. Tuh, mimitinak doi, merenan. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Pikiran tak tenang, selalu terbayang. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Ku nantikan kekal, si tak kunjung datang. Hatiku gelisah pagi dan petang. Datanglah oh dinda penawan hati rindu. Pujaan hatiku duhai puspa hatiku. Datanglah segera marilah kemari ke taman asmara. Kepokonyang bapak baru disang saya dengit bapak. Siap teman kelo keridangikun ngena-ngena ngusya. Allah, halusnya. Cun, halus gitu. Ama? Ka. Gitu wae, sanang-anang. Halus di tengah kamu jadi pamajikan teh. Hah? Nyau-nyanya. Mana teh jadi pamajikan? Ama pamajikan si Komeng? Sanes kan? Tapi mah, kita mah abdi ngawurukan ka Komeng. Ngawurukan kening beja ka kita. Cuman saya ucik, gitu, gitu, gitu, gitu. Saya serian! biasa riwa di nungan teh mah ka mana wae pegawean itu aduh iya mah itu pegawean teh mata kana wadah meni apa baya tak itu da yeuh di sauran geu komeng inya nyaon sauran ka itu mah cun dupi abdi ka ditu init tuh jadi weh ngamuk teh menyanyanya sok init gancang init mah ka Kadia. Ya. Ya. Ya kuring aya dek bebeja. Aya naon kan? Kuring dek karek inget tadi di pasar, matak buru-buru balik ka dieu teh. Cing sugan maneh atuh da maneh sok ngeprek we dicai. Abdi, lain maneh mah ka ditu. Ya Allah Gusti, ampun tempat ieu. Ka itu ka dapur. Jun, baje. Ya. Amah ka sugan imah jeung sugan kitu maneh nya linyangka ieu mah yeuh ali teh anu matana berlian ka mana da eueuh lalepen kan nya da masa atuh anu dicai teh iwati amah komeng heuda juragan mah begitu atuh jarang-jarang kacai duh ka atuh agan kirang terang piraku kurang nyaho permana teh di dieu meureunan ari yeuh ari kuring meureun ka itu ka pasar atau kuring ka sawah meureun di dieu di imah sugan kuring pan sok poho dicai duka ieu suka-sugan aya pan si komeng matak naon aya heuk taliti atawa teangan kumaha carana duka atuh kan geus atuh ka itu anan deuk nanyakeun si komeng ka dieu maneh ka ditu ayeuna mah si komeng ka dieu komeng Komeng, pulang. Ka dia buru-buru. Ari mana nya ka urang? Kanjeng nya. Nya ah, suhun. Nya ah, kitu abdi nya. Mu naon atuh abdi nya ahna kitu. Bade masikeun harta caya pangarti sepi ilmu tuhur. Mu manawi kaanggo mah ku gawe abdi we, kitu manawi kaanggo. Aya naon kitu? Suhun juan istrina ka abdi nya. Kieu ieu meng, suhun. Sugan ieu mah nya. Sugan. Sugan maneh anak kacai pek ne. Ieu nempo ali anu matana ieu teh berlian. Duka sugan abdi mah kirang terang eta mah. Ya Allah, ka mana atuh nya? Duh, Gusti. Sugan pira ka tuh komeng mah teh nyaho pisan di dieu teh eueuh sabana sariksana. Eueuh pisan tanggung jawabna. Ieu pasti poho ieu teh cai. Cun duka di macin antun sumpah teuing di mah teu terang kitu abdi nya. Geus ka kitu. Ka dieu si Amah kitu ka dieu. Amah. Mah. Ka. Sok mane ka komeng ka kitu atuh ka itu. Cun bade. Mah. Sugahan mane atuh si komeng geuning anu sok ngarokok, sok naon. Cing atuh tulungan urang teh. Jun. Naon mah eta mana kada deui ka ditu? Jun bade, abdi geus jun bade, permios. Jung, buru-buru. Ama? Ka. Sugan maneh atuh yeuh, nempo sugan si Komeng di kamarna kumaha? Jumun. Bibi teh ningal kitu ayeuna teh dina pesakna aya artos agan. Ha? Aya artos. Anu bener. Sumuhun dan mete itu bibi teh kalintang kitu hariwangna. Sumuhun juragan istri. Duh, palang siang cintai bibi anu katempuan teh geuning aya ningal abdi teh punten teh colongog nya ka kamar si Komeng. Adi mah teu sangka juragan satungtung buku oge geuningan si Komeng teh kitu. Di mana gaduh artos atuh iwati aya minten dica dasar setengah gelo teh. Pasti. Ka? Pasti ieu mah si Komeng. Geus maneh ka itu ada mah. Pamungke we atuh juragan ulah dugikeun ka aya sasahuran ka si Komeng sanggam abdi moal mana ka itu eta setia kasebutna ka dieu ka si Komeng punten bade aya naon tah kabeneran geuningan pak aya naon ah ciraka Ih, cilaka-cilaka naon atuh. Pak, ya teh ali teh pantai ayah, ali teh berlian teh. Nah kemana? Nyeta bi aya ieu aya beja ti bi amah efek si Komeng cenah ayeuna ti mana boga duit 10.000 dina sakuna. Oh piraku ya Allah Gusti eta bapa nu kita percanten nya gimana si Komeng boga duit bener itu eueuh eta teh ali teh teu percanten nyari apa geun ka digerak kadieu kadieu geus si Komeng na kitu ari bener-bener mah da teu mustahil atuh si Komeng nepikeun ka boga duit. Palingan tiba lagi ngesboga pikiran si Komeng teh nontai panjang leungeun pi ka sebeleun dari ngomong kitu keur mah setengah gelo tama-tama ayeuna ah Komeng Komeng Ulan kalieu dieu mangga terus terang wakca balaka ulah aya anu didingkleur ieu sa junjungan junjungan mana sih bar tahun ni dia? Yang dia tangwe itu, abdi kerang langkung itu, juhulas, berak, juhulas, nau juhulas, nya 17 tahun berada di nate, nya 17 tahun, hari mana sok diberi duit? Hente, abdi nya acara nyuhunkeun, alus, hari mana boga duit di mana? Kan? Hari mana boga duit di mana? Adi mah punten, adi mah tegaduh, siapa-siapa lanyun. Adi mah nyungunkan, atau rokok, siapa sekunjung, gitu adi mah. Amah? Ka? Bawa kade baju nak? Tak, iya baju saya. Abdi. Menang melisa? Juragan. Dahar tisa? Juragan. Baju? Juragan. Ari ieu duit? Dan? Ieu duit saha? Sunduka, dan. Ya di mah bujang-bujang gaduh artos sakitu, adi mah 150, henteu. Duka teh mah anu ieu we pencen anu fitnah ka abdi nya. Komeng. Dan. Aku terus terang. Teu disangka, miyuni ucing sahirup teh. Aya peribasa diatik tileutik diasuh ti lemut mun budak teh timang-timang tubuh budak tapi ayeuna deuk ngakan ka dunuan dan deuk ngakan ka dunuan laun-laun beak sia diajar sia panjang leungeun siun ti kapungkur ge di meuleungeun teh sakieu teu manyangeun lain eta siun nyaon-nyaonnya maneh ayeuna panjang leungeun bangsat ah emang geus atuh lah tong batin catur. Naon? Enggak satu lupa tinggal satu dari ngaruk sakungkul. Matak naon cina ini? Bekerja lagi bekerja lutak nih cakulu kadunungan. Pan tadi kata emang sekarang tadi disebatkan ini juga tak gitak datang teh halus gitu. Komeng. Kuyang. Yesa. Sungguh kadunungan. Ayeuna maneh nista maja utawa paribasana. Saya salah sekali keun di hambura. Dua kali di hambura, katilu kali, piraku kudu dugul mah. Cek dewek silaing milik miyuni ucing nyao. Nama miyuni ucing, ti acan miyuni garong. Naon? Ti acan miyuni garong, gak di mana nusuk bangsat mah garong. Mula ngaku sia? Ti pisan-pisan, abdinya. Sabios abdi, pae, pemina. Jeng ciri malang abdi, dah cocorok, cocoremen, gitu. Bener mah ngaku? Mohon, kan? Ya, keputusan. Lain telebar, lain tenya. Tapi anu kejem omongan iya dewek. Iwati hukum pola maneh bangsat panjang leungeun. Ini si Komeng. Ya, nasib abdi. Abdi manca, wantoni sumpahnya. Tong sumpah, ya. Mua berlaku, mua dipercaya. Bangsat, ini aja. Imannya, maaf. Nasib mereka kena, artinya. Mau digugu, siya kuaing mampet di pekarunya, kaya di ngeluarin kenci mata getih. Ini siya komeng. Baje. Ini. Baje. Alah, hayang di pekarunya, nya. Gerak ini siya komeng. Baje, biar. Saya nyanyiin beatnya, itu ke abdinya. Lalu enggak kebangi ke abdinya. Ah, kamu tau belak, mana? Ampun. Duh, mak. Gimana, mak Ome? Bapak. Apa ini kebijaksanaan? Namun. Nyungkut kebijaksanaan. Kebijaksanaan? Keadilan. Ya, Allah adil. Lantaran gesebara kali rokok, bensin. Laun-laun dugul sebegaing. Ini si Aila. Bagi, aduh kita itu maduh gusti. Kemana? Itu kami. Kemana abdi kudu ini?